الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan di dalam rukun iman yang kelima, di mana al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi Al-Hambali beliau menegaskan wa arkanuhu sittah, rukun iman ini ada enam. An tu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir. Kemudian yang kelima adalah engkau beriman dengan hari akhir. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah yaumul qiyamah. Kita yakini dengan hari kiamat. Manusia dan dihitung amal perbuatan mereka, dan akan diberikan pahala, balasan, dan hukuman atas apa yang mereka perbuat, dan dinamakan dengan yaumul akhir karena la yauma ba'dahu, tidak ada hari lagi setelahnya. Di mana ahlul jannah fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi penghuni surga mereka di dalam surga, wa ahlun nar fil nar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pada tempat penghuni neraka di dalam neraka masing-masing sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, iman kepada hari akhir ini salah satu akidah Islam yang pokok. Kenapa demikian? Karena iman kepada hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan kita terhadap hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dijangkau oleh akal, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nas, kecuali dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yakni melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Bahkan karena pentingnya hari yang mulia ini, karena pentingnya hari yang agung tersebut, kita banyak mendapati di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menghubungkan iman kepada hari akhir tanda keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai barometer, tolak ukur. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib. janganlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebaikan. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan, menggabungkan, menyamakan keimanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimanan kepada hari kiamat. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Talaq ayat 2. Zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Dan yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan para ulama mereka menyebutkan al-imanu bil yawmil akhir yatadhamman khamsata umur. Beriman kepada hari akhir itu harus meliputi 5 poin. Apabila iman Anda kepada hari akhir ingin sempurna, ingin maksimal, berarti Anda harus memahami 5 poin ini. Anda harus mengerti 5 perkara tersebut. Yang pertama, al-imanu bi anna al-maut haqq. Kita meyakini bahwasanya kematian itu ada. Kematian itu pasti. Akan mendatangi semua umat manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandang bulu, baik itu kecil, besar, pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin, tinggi, besar. Tidak ada satupun yang bisa menghindar daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya kematian. Karena ini merupakan bukti nyata kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengalahkannya. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan kematian di antara kalian. Wa ma nahnu bimasbutin. Dan kami sekali-kali tidak bisa dikalahkan. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lemah. Bagaimanapun manusia berusaha untuk menghindar kematian itu pasti akan mengejar sesuai dengan waktunya. Dalam surat An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu bertempat, yudrikumul maut, kematian akan datang, kematian akan mengejar, kematian akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi, berada di dalam benteng yang kokoh, istana yang megah, dipenuhi dengan al-ghujud dan para prajurit, ketika datang ajal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mundur walau sesaat, tidak akan maju walau sesaat. Al-mautu haq. Kalau kita mendengar kisah orang-orang yang hidup kekal di dunia, sebagaimana anggapan sebagian manusia, seperti Khidir mereka katakan durkornen, tidak lain dan tidak bukan hanyalah sekedar dongeng, kisah cerita belaka yang babil. Karena dalam Islam gak ada keyakinan seperti itu. Manusia tidak ada satupun yang hidup kekal di muka bumi. Kalaupun ada yang hidup abadi, yang paling berhak adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wafat. Dan mereka pun selain engkau juga akan meninggal. Mereka pun akan mati. Maka poin pertama di antara bentuk keimanan kita pada hari akhir, kita percaya bahwasanya manusia akan datang ajalnya. Mereka akan wafat. Oleh sebab itu umur manusia ini terbatas. Sedikit, sebentar saja. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda a'mar ummati, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, umur-umur umatku ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70, tidak banyak. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik, sedikit di antara mereka yang lebih daripada itu. Bisa dihitung tangan yang umurnya sampai pada apalagi zaman ini yang mencapai 100 atau bahkan lebih daripada itu. Bisa dihitung tangan, sedikit sekali. Artinya umat manusia sebentar, sementara di muka bumi. Oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa bersiap siaga dengan menjadikan dunia ini alat, wasilah, jembatan, perbekalan yang dibutuhkan untuk menuju kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang pertama adalah kita mengimani kematian itu ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang lain, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak akan maju walau sesaat, tidak akan mundur walau sesaat, pas sesuai dengan waktunya. Artinya dunia ini bukan tujuan hidup kita. Semua akan meninggalkan kenikmatan yang kita kumpulkan. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengilustrasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir, suatu ketika Nabi tidur di atas tikar yang jelek. Waqad athara fi jabbihi, sampai membekas di kulit-kulit beliau. Maka seorang sahabat yang iba, kasihan, sayang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau ittakhadna laka witaan, wahai Rasulullah, kalau engkau mau aku akan ambilkan karpet yang bagus, tikar yang enak di mana engkau bisa tidur nyaman di atasnya." Mendengar ucapan itu, Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dan berbaring dari tidur beliau sambil mengatakan, "Mali wa madunya?" Apa hubungannya dunia ini bagiku? "Ma ana fi dunya," permisalan aku dengan dunia ini, "karakibin," seperti orang yang mengendarai kendaraan, menunggangi untuk melakukan perjalanan. "Istadalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha," di mana dia akan turun, kemudian berteduh di bawah naungan pohon. Kemudian dia akan pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Dijadikan dunia ini diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai pohon. Kita berteduh. Artinya sesaat, sebentar saja, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. dengan datangnya kematian. Oleh sebab itu seorang alim yang bernama Shumayt ibn Ajlan, beliau mengatakan, menja'al al-mauta nasba 'ainayhi, barang siapa yang menjadikan kematian di antara kedua belah matanya, dijadikan kematian ini sebagai pengingat. Lam yubali bi dhiqid dunya wala bi si'atiha, dia tidak peduli dengan sempitnya dunia ataupun luasnya. Maka hendaknya kita mempersiapkan ikhwani afidhakumullah kematian dengan iman yang benar, dengan amal soleh, dengan tauhid yang murni, dipenuhi dengan keikhlasan, menjalankan amalan-amalan kebaikan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah orang-orang yang paling berakal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, al-imanu bifitnatil qabri wa azabihi wa na'imih. Kita meyakini di sana ada fitnah kubur. Kita meyakini di sana ada azab kubur. Kita meyakini di sana ada nikmatnya kubur. Ini poin yang kedua. Fitnah, azab, nikmat. Ujian dalam kubur ketika si mayit diberikan beberapa pertanyaan oleh malaikat. Munkar dan nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man bu'itha ilaik, siapa rabbmu, siapa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepada engkau. Maka orang-orang yang beriman akan diberikan keteguhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang mantap. Dinil Islam, nabiku adalah Muhammad yang diutus kepada kita, dan agamaku adalah Islam, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beriman bahwasanya di dalam kubur ada azab bagi orang-orang yang zalim, azab bagi orang-orang munafik, azab bagi orang-orang kafir. Kemudian kita meyakini bahwasanya di sana ada nikmat kubur bagi kaum mukminin, bagi orang-orang muttaqin, bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Halo? Nah. Ada. Nah, Nabi Ali dari sahabat Al-Bara ibn Azib beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam mengiringi jenazah seorang pemuda yang wafat meninggal dari kalangan penduduk Madinah, seorang ansari. Fantahayna ilal qabr, ketika kita sudah sampai di penguburan. Walamma yulhad, dan mereka sedang menggali kubur tersebut. Artinya sahabat Al-Bara bersama Nabi dan para sahabat mereka menunggu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam duduk di sekitar liang kubur. Wajalasna haulahu, kata sahabat Al-Bara, kita pun ikut duduk di sekitar Nabi, di sekitar beliau. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seolah-olah ada burung menghinggap di atas kepala-kepala kami, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tumakninah, mereka tenang. wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard, dan di tangan Nabi alaihi salatu wasallam ada tongkat yang beliau pukulkan ke tanah dalam keadaan duduk. Para sahabat pun duduk di sekitar beliau, mereka dalam keadaan tenang tumakninah. Di tangan Nabi alaihi salatu wasallam ada tongkat yang beliau pukulkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepala beliau. Tiba-tiba Nabi bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau ucapkan marrataini aw thalatha, dua kali bahkan sampai tiga kali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada perkara-perkara yang beliau takuti. Menunjukkan di sana ada azab kubur. Di sana juga ada nikmat kubur bagi kaum mukminin, di mana mereka dilapangkan kuburnya, diberikan permadani dari surga, diberikan pakaian daripada penghuninya, kemudian dimudahkan bagi dia dengan mendapatkan bau yang amat sangat harum dari apa yang dia amalkan di muka bumi. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-imanu bil-ba'ath. Beriman adanya kebangkitan. Jadi iman kepada hari akhir meliputi lima perkara. Yang pertama, kematian adalah hak, akan mendatangi siapa saja, mukmin ataupun kafir, soleh ataupun fasik. Kemudian yang kedua, di sana ada fitnah kubur, azab kubur, naimul qabr bagi masing-masing orang yang mendapatkan haknya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari kebangkitan, di mana umat manusia dihidupkan kembali setelah mereka mati. Dihidupkan kembali setelah mereka masuk ke dalam kuburnya. Ketika malaikat meniupkan sangkakala untuk kedua kali, mereka bangkit kepada Rabb alam semesta dalam keadaan ghurla, buhma, telanjang tanpa ada alas kaki. Telanjang tanpa mengenakan penutup. Dan mereka dalam keadaan tidak disunat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengulanginya. Bayi orang keluar dalam keadaan tidak disunat. Ya seperti itu kita akan dibangkitkan. Seperti kita dihidupkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat sebelum yang terakhir, al-imanu bil-hisabi wal-jaza'. Beriman adanya perhitungan hisab, beriman adanya jaza' balasan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam sunnahnya beberapa hadis dan merupakan ijma' kaum muslimin. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepadanya kembali. Dan sesungguhnya bagi kita hisab. Dan ini ditentang oleh kaum komunis Marxis, di mana mereka tidak mengimani hari akhir, tidak mengimani adanya balasan, jaza, hisab, hitungan. Bagi mereka la ilah, tidak ada Tuhan. Wal hayat mad, kehidupan hanya materi. Yang mematikan mereka adalah alam, bukan Tuhan Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, beriman kepada al-hisab wal-jaza bagian daripada iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, atau yang kelima, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman bahwasanya di sana ada surga dan neraka. Itu tempat abadi bagi umat manusia. Surga dipenuhi dengan kenikmatan bagi kaum mukminin. Dan neraka merupakan azab bagi orang-orang kufar dan munafikun, di mana kenikmatan surga mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik pada hati manusia. Maka lima poin inilah merupakan perkara untuk menjadikan iman kita sempurna kepada hari akhir. Kematian adalah hak nyata. Kemudian di sana ada fitnatul kubur, azabul qabr wa na'imuhu. Kenikmatan, azab dan fitnah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari pembangkitan. Kemudian yang keempat, iman adanya hisab dan balasan, hukuman. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di sana ada surga dan di sana ada neraka. Kemudian faedah yang terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, الإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة. Beriman kepada hari akhir ini memberikan kepada kita tiga manfaat, memberikan kepada kita tiga faedah. Manfaat dari beriman kepada perkara ini, buah yang pertama, الرغبة fi fi'li ta'at wal hirs 'alayha, antusias, semangat, senang untuk melakukan ketaatan, menjalankan amal soleh. Kenapa? Mengharapkan pahala kelak pada hari akhir. Dengan kita mengingat di sana ada hari akhir, memberikan kepada kita support supaya kita senantiasa bergegas untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan meminta supaya amalan-amalan kita diterima. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum," berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabbmu. "Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard," dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada surga seluas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka manfaat yang pertama memberikan kepada kita kesenangan dalam hal ibadah. Dengan mengingat di sana ada hari akhir. Karena kita mengharap pahala pada hari tersebut. Atas perbekalan yang kita bawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Watazawadu, berbekallah. Fa inna khaira zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berkata sahabat Umair ibn Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengucapkan sebuah syair pepatah. Raqdan ilallahi bighairi zadin illa tuqa wa amalil ma'ad. Berlari menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal ketakwaan dan amal untuk hari akhir. Kata beliau, raqdan ilallah bighairi zadin illa tuqa wa amalil ma'ad. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal ketakwaan dan amal untuk hari akhir. Wa sabri fillahi alal jihad. Juga dengan kesabaran berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu zadin urdatun nafad. Dan setiap perbekalan pasti akan hancur. Ghairat tuqa wal birri war rasyad. Kecuali ketakwaan, kebaikan dan petunjuk hidayah. Beliau menyebutkan bahwasanya ketakwaan dan amal adalah bekal kita untuk menuju kepada hari akhir. Memberikan kepada kita semangat. Dan yang berkata pepatah ini Umar ibn Humam al-Ansari. Merupakan sahabat yang pertama kali meninggal di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan penduduk Ansar. Umar ibn Humam al-Ansari merupakan sahabat pertama kali dalam penduduk Ansar yang meninggal dan dikategorikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai syahid karena beliau telah memberikan kabar gembira wa anta min ahliha, wahai Umar, engkau adalah bagian daripada penghuni surga. Dan beliau wafat di medan pertempuran. Maka buah yang pertama ikhwani afidhakumullah memberikan kepada kita kesenangan. Memberikan kepada kita semangat, antusias untuk menjalankan ketaatan dengan mengharap pahala kelak di hari akhir. Kemudian yang kedua, ar-raghbah 'inda fi'lil ma'siyah. Takut melakukan kemaksiatan. Wal-ridha biha khawfan min iqabi dhalika al-yawm. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Dan khawatir, takut. Kalau kita rela, ridho dengan kemaksiatan, nanti disiksa pada hari akhir tersebut. Dengan adanya hari akhir, pembalasan dan hukuman, kita akan menjauhi maksiat. Kita akan membenci kemaksiatan. Kita tidak akan senang dengan perkara-perkara yang bersifat haram. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran. Karena perbuatan yang mungkar selalu jelek. Perbuatan yang mungkar itu buruk. Kemaksiatan itu pasti dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi. Kenapa? Di sana ada hari akhir. Yang terakhir, tasliyatul mukmin, hiburan bagi kaum mukminin. Atas apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan duniawi boleh mubah. Hiburan bagi mereka. Mendapatkan kesenangan dunia. Kemudian mereka berharap mendapatkan kenikmatan berikutnya. Dan pahala di hari akhir. Pahala di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap agar supaya kita dimudahkan di dalam ujian kubur, dijauhkan daripada azab kubur. Diberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Kemudian diberikan kepada kita kemudahan di dalam hisab. Kemudian kita dikumpulkan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para anbiya, bersama kaum mursalin, bersama para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in, bersama kaum mukminin. Nas'alullah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tersisa bagi kita 6 rukun iman yang terakhir, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.